السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت على كل شيء حكيم، إنك أنت على كل شيء قدير. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إن لم أجد كفيا لم شرح kitab Taqamatun Al-Waraqat. Kita akan membahas abwab usul al-fiqh dan juga dalam halal. Yang jadi di dalamnya akan ada hadir materi tentang hakikat dan majaz. Yang merupakan bab terpenting, salah satu dari bab-bab terpenting dalam usul al-fiqh. Namun sebelumnya, kembali kita motivasikan dan kita tarhib. Ikhwah dan akhwat sekalian, para pemuda muslimin, dan siapapun yang menyaksikan kajian ini, agar benar-benar mengingat kajian ini lillahi ta'ala, ya, tanpa ada tendensi duniawi, kita belajar ini benar-benar untuk mencari ilmu syar'i. Jika kita belajar karena niatan siapa pematirinya, atau karena sesuatu yang duniawi, maka nyahkanlah sekarang juga supaya ilmunya berkah, ya, supaya enggak lupa, supaya dari majlis masih ingat apa yang dituturkan, minimal ada faedahnya. Karena bisa dikatakan sebagian dari anak ngaji mereka tidak ada faedahnya dari kajian, keluar enggak bawa catatan, enggak ada warisan, enggak ada ghanimah, enggak ada faedah resmiah, sedikit pun enggak ada. Ya, yang seperti ini tidak diberkati dia dari majelisnya. Ya, mungkin memang di majelisnya dapat berkah dari memperkah majelis, namun setelahnya sudah hilang. Setelahnya hilang. Maka oleh karena itu seringkali kita ingatkan diri kita dan juga ikhwan dan akhwat sekalian untuk benar-benar menghadapkan wajahnya dan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu syariat. Kalau misalnya aku mempelajari ilmu dunia di kampus-kampus antum, terserah mau niatnya apa, mau niatnya pamer, favoritas, itu urusan duniawi. Tetapi ketika kita menghadapkan wajah kita kepada ilmu syar'i, maka sesungguhnya ilmu ini, amalan ini, tidak melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga kita sama-sama bersyukur atas terselenggarakannya kajian kitab ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur kepada makhluknya di antara manusia-manusia yang telah berjasa atas terselenggarakannya kajian ini, dan juga bersyukur dengan cara muzakarah, mengingat ilmu-ilmu yang telah dapat dari madrasah ini. Alhamdulillah, kita semua masih dalam kondisi mampu, muda, dan benar-benar Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan yang terbuka. Tidak sedikit tentu sekali dari kaum muslimin yang tidak memahami fadilah dari ilmu ini, bahkan jangankan cabang ilmu ini, tidak sedikit dari kaum muslimin tidak memahami fadilah dari kajian rutin kita. Itu bisa disebabkan karena memang ketidaktahuan, bisa disebabkan karena pergaulan juga. Ya. Sekarang antum bayangkan ketika antum berkumpul di majelis ilmu secara rutin membahas satu kitab, antum akan benar-benar merasakan nafas ilmiah di dalamnya. Ya, tergantung sebenarnya dari pematerinya. Namun mostly mayoritasnya, keumumannya, kajian yang benar-benar untuk thalibul ilm itu adalah kajian kitab. Yang kemudian refreshingnya adalah kajian tematik. Tidak sebaliknya. Refreshing kajian kitab. Tidak ada refreshing kajian kitab, bukan refreshing. Membangun malah kayak ilmiah dengan kajian kitab, terutama ilmu alat seperti mustalah al-hadis, usul al-fiqh, usul at-tafsir dan bahasa Arab. Ya. Yang antum sekarang digodok ini, itu berapa waktu? 20 hari. Ya, 20 hari antum belajar berapa? Yang antum belajar apa? Bahasa Arab, tahsin, kemudian akidah, kemudian usul al-fiqh. Itu lebih baik daripada 20 tahun seseorang belajar hanya dengan kajian tematik. Sahih atau enggak? Sahih. Ada orang membanggakan diri dengan, saya sudah belajar pada Ustaz Pulan di kajian-kajian tematik selama sekian tahun. Kamu sekarang coba apa? Sebutkan hukum syar'i terbagi menjadi dua, apa itu? Anda enggak tahu. Bahkan hadas pun tanya hadas. Apa itu hadas? Anda enggak pernah dengar, Anda sering dengar tapi enggak tahu. Ini apa faedahnya dari mencari ilmu yang seperti ini? Dan itu disaster semacam ini, itu ada pada banyak tulabul ilm, atau the so-called tulabul ilm. Padahal sejatinya hanya mereka hanyalah mencari rehat saja di kajian. Ketika kita mendekatkan diri benar-benar, mengklaim diri sebagai pengikut salaf, mengikuti ilmu, maka kajilah ilmu sebagaimana para salaf mereka bersemangat dalam mengkaji ilmu dan menghafalkan ilmu. Tidak sebagaimana khalas atau bahkan mu'asirin sekarang bahwasanya mencari ilmu adalah yang timatif itu mencari ilmu. Ya. Harus ada tamarah. Ada buahnya. Ada berkahnya. Ada hasilnya. Ada natijahnya. Ya. Dan ada gunanya. Ada gunanya. Ya Alhamdulillah sekarang aku telah mengikuti program yang 20 hari ini lebih baik daripada 20 tahun namun secara random untuk belajar. Karena sistematik belajar antum apa? Tahir, ada berapa juz? Minimal 2 juz. Targetnya 3 juz ya. Ada sepertinya sebagian besar mungkin tidak kuat sampai 3 juz, mungkin 2 juz terserah. Tulisan nafsi-nafsi. Sekarang ada beberapa orang yang 10 tahun sudah kenal kajian, namun 2 juz saja belum bisa menghafal. Ada enggak? Antum kenal enggak orangnya? Kenal. Apakah orang itu masih muda? Belum sampai 20 tahun usianya. Nah sekarang antum dalam waktu 20 hari bisa melampaui pencapaian mereka dalam 10 tahun. Walhamdulillah. Kemudian antum juga belajar akidah. Arkanul Islam atau iman? Islam. Iman. Akidah. Walhamdulillah. Ada hafalan dari situ? Nah? Belum. Ya, minta suruh hafalin. Nggak bakal lah. Nah, kemudian antum juga belajar bahasa Arab, masya Allah, atau minimal dasarnya sorof dan lain-lainnya. Lagi seseorang belum memulai, maka tidak akan pernah dia mencapai. Mau bagaimana dia mencapai kalau dia nggak pernah memulai? Nah, banyak dari orang mereka terkena hasutan iblis untuk tidak memulai, jangan mulai. Karena halangan itu ada dua dalam mencapai puncak itu, halangan ada dua. Pertama, sebelum memulainya. Kedua, ketika memulainya, ya, sebelum memulai, bagaimana memulai? Maka iblis dan para syaitan itu menghasut. Jangan itu. Sudah yang random aja. Jangan mulai yang itu. Capek. Dan memang capek. Padahal dia tahu bahwasanya orang-orang yang mengikuti ini lebih baik kualitasnya. Ya. Kemudian yang kedua, iblis akan menghasut ketika kita memulai. Masalah konsistensi itu. Ya. Seseorang itu akan mencapai puncak itu ketika dia sudah mulai dan konsisten. Udah insya Allah bisa mencapai, insya Allah dengan sendiri, insya Allah. Nah, tapi kalau misalnya dia mulai saja nggak mau, apa konsisten, nggak mungkin. Makanya kenapa di sini 20 hari antum dipaksa seperti ini. Supaya antum sudah mulai, udah mulai loh, udah alhamdulillah. Supaya konsisten 20 hari. Dan sekarang udah terasa belum antum memiliki sesuatu yang dipegang sebenarnya? Udah kan? Hafalan udah punya belum sekarang? Udah punya. Sekarang antum usia berapa? 20 tahun apa? Baik, selama 20 tahun apakah pernah menghafal sebanyak ini? Apakah pernah mengkaji seberat ini? Belum. Berarti dalam waktu short time 3 hari ini lebih berguna daripada 20 tahun sebelum. Bayangkan, kalau mikir, kalau misalnya kita mikir, jangan cuma mikir kecapeannya, jangan cuma mikir tentang sulitnya, jangan cuma mikir tentang itu. Mikir, ini waktu singkat ini kita gunakan untuk apa, seberapa faedahnya manfaat. Jangan sampai kita rajin bertahun-tahun, udah cadar, udah cingkrang, udah jenggotan, tapi ilmunya sedikit. Atau nggak kelihatan punya tahsil ilmu sama sekali, kecuali hanya bisa mentakdir, membidaahkan ini, mentafsirkan ini, apa itu? Itu bukan samar dari ilmu. Samar dari ilmu bukanlah kita membidaahkan seseorang, al-bid'ah, mentafsirkan seseorang, itu memang samar, tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita mencari ilmu, rafa al-jahil, menghilangkan kejahilan kita. Karena tidak sedikit seseorang yang orang yang membidaahkan sesuatu, dia sendiri tidak mengerti bagaimana caranya membidaahkan. Tapi dia langsung membidaahkan sendiri. Nah, tahsil ilmu ini tidak ada. Tapi merasa sudah berhasil dengan ilmu. Padahal apa yang dihasilkan? Cuma bisa memberikan judgement tanpa bisa memberikan intimitasnya. Karena tidak pernah belajar sedikit. Di sini, mau bilang kita tidak meremehkan orang-orang yang tidak belajar sedikit, mau bagaimanapun mereka adalah orang-orangnya. Kenapa? Mereka belum melakukan pembelajaran. Bagaimana mereka bisa irtiqa kepada puncak. Dan mereka adalah anak-anak muda yang seharusnya tidak dimanjakan dengan perkara-perkara yang mudah berubah. Seperti kabar-kabar terkini, hot news, ya, isu-isu terbaru. Itu adalah urusan orang-orang yang bukan problem. Bukan problem. Kira agak panas punya hal seperti ini, namun kembali kita panaskan ini supaya antum lebih bergair lagi di cara ini. Ya. Kemudian di antara quote yang masyhur di kalangan ulama adalah man harum al wusul, aman harum al usul, harum al wusul. Barang siapa yang haram atas dirinya usul, maka haram atas dirinya wusul. Usul itu asas, fondasi, keilmuan, basic, fundamental, elemen ini. Maka haram atasnya usul. Usul itu sampai. Tidak mungkin sampai kalau misalnya dia tidak punya usul. Seseorang mau mempelajari ilmu syar'i benar-benar. Tapi dia tidak mempelajari ilmu usulnya, ilmu alatnya, tidak bakal sampai. Ya. Mau ngajar kemudian. Ngajar majelis ta'lim. Tapi tidak punya ilmu alat. Mau gimana? Di antara ilmu alat Arabiyah, antum punya sekarang waktu yang antum belajar, alhamdulillah. Di antara ilmu alat usul fikih, antum belajar sebenarnya. Di antara ilmu alat mustalah hadis, insya Allah kapan-kapan mudah-mudahan atau di antara itu mungkin pernah belajar. Di antara ilmu alat usul tafsir, untuk menafsirkan ada itu ilmu alat juga. Barang siapa yang tidak pernah mempelajari ilmu alat, tidak mungkin dia sampai bahkan pertengahan pun tidak, bahkan basicnya ilmu syar'i pun tidak. Makanya Imam Syafi'i dalam Al-Muwafaqat itu mengatakan bahwa seseorang kualitas pemahaman tentang agama diketahui dari pemahaman tentang Arabik. Ya. Diketahui dengan Arabik. Kalau misalnya dia masih muqtadi dalam Arabik, maka dia muqtadi dalam ilmu pemahaman tentang agamanya. Kalau dia menengah dalam Arabik, maka dia menengah dalam memahami agamanya. Kalau misalnya dia seorang yang muntahi, yaitu yang expert dalam Arabik, insyaallah dia expert juga dalam memahami agamanya. Begitu. Ya. Bukan seperti orang paham bahasa saja yang mau. Merasa bahwa saya bahasa itu bukan kunci surga. Banyak kok orang fasik yang bisa bahasa Arab. Berarti bahasa itu bukan barometer kesalahan seseorang. Itu benar, Amin. Namun ini kalimatul haq. Urida biha al-batil. Kalimat kebenaran yang diinginkan kebatilan supaya malas-malasan dari. Orang ada enggak yang belajar usul fikih mustalah hadis? Jadi alim bahkan, tapi sesat ada enggak? Ada. Dari zaman dulu ada. Apakah kemudian kita bilang, oh itu orang-orang berilmu aja, mereka bisa sesat kok, ya udah untuk apa kita berilmu? Ini hanyalah golongan orang-orang bodoh yang berkata seperti ini. Atau bermanhaj seperti ini. Enggak mau maju orang ini. Apalagi itu anak muda yang ngomong gitu. Ya, enggak ada gunanya omongan seperti ini. Kita harus berusaha benar-benar dan kalau bisa istiqomah dan kemudian minta sama Allah, ihdinash shiratal mustaqim dengan ilmu ini. Ya. Dan ikhlaskan, kenapa mereka sesat? Karena mungkin dari awalnya mereka belajar bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin dipandang orang, karena siapa gurunya, karena ingin diakui. Tidak ingin seperti itu kan? Tidak ingin kita seperti itu. Alhamdulillah dari hal-hal semacam ini. Ya. Dan alhamdulillah, antum sekarang sedang mengukir sejarah dalam diri antum. Antum memiliki tarikh, ya kan? Tarikh itu sejarah. Sejarah dikatakan sejarah bahasa Arab. Pohon, dan pohon itu memiliki ranting-ranting, memiliki usul dan furu', memiliki basic sejarah dan memiliki cabang-cabangnya. Yang mana tiap, kenapa sejarah disebut sejarah, disebut sejarah? Nah, karena tiap-tiap partikel dari sejarah kita itu memiliki keterkaitan, memiliki ibrah dan pelajaran, memiliki buah dan marah. Nah, kita belajar di masa lalu yang merupakan sejarah, kalau masa depan belum jadi sejarah. Masa depan masih berupa harapan. Ayo mengambil masa lalu, itu sebagai sejarah. Sejarah, tarikh. Makanya kata orang-orang, man la tarikh lahu, la mustaqbal lahu. Barang siapa yang tidak memiliki tarikh, dia tidak punya masa depan. Barang siapa yang tidak memiliki masa lalu, dia tidak akan punya masa depan. Artinya juga, barang siapa yang tidak mempelajari, mengambil ibrah dan pelajaran masa lalu, dia tidak bisa menghadapi masa depan. Iya, seperti itu. Sekarang antum sedang memproseskan masa lalu bagi masa depan antum. Ya. Sekarang ini, antum sudah mengukir ini. Ya. Ketika antum mengukir apapun di kitab antum ini, itu sedang mengukir sejarah untuk diri antum. Ya nanti insya Allah akan menjadi catatan amal di akhirat. Ini sejarah antum ini, nanti ketika sudah agak dewasa, lebih dewasa lagi, antum akan teringat, ini saya dulu melakukan seperti ini, saya mempunyai sejarah. Kemudian saya belajar dari sejarah saya, kemudian akhirnya saya bisa menghadapi masa depan saya. Kedepannya, Syiah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, dan semuanya itu, mereka yang di luar kaum Ahli Sunnah wal Jemaah. Mereka berusaha untuk menyerang Ahli Sunnah wal Jemaah. Sekarang kalau Ahli Sunnah wal Jemaah belajarnya acak-acakan, maka bagaimana menghadapi mereka? Sementara banyak dari kaum yang fasik, mereka belajar tertib. Mereka tahu nahwu shorof, mereka tahu balaghah, mereka tahu usul fikih, bahkan mereka menguasainya. Sekarang kalau misalnya kita main panas-panasan saja, yang penting ada berita baru, ada ustaz pulang datang, kita baru datang. Yang seperti ini, nanti bagaimana menghadapi orang-orang, ya, bahkan orang kufar, orientas, bagaimana menghadapi? Tidak punya perbekalan. Apa perbekalannya? Perbekalannya adalah, saya kenal manhaj Usul Tahun. Saya ikut kajiannya pulang, pernah berguru pada guru. Apa hasil dari itu? Tidak ada hasil. Nah, sekarang antum nanti jangan pernah mengklaim saya pernah berguru pada guru. Jangan cuma mengklaim itu. Tapi apa yang antum punya dan apa yang antum kemukakan pada kaum muslimin. Itu yang dicari. Itu yang dicari oleh kaum muslimin. Sebenarnya kaum muslimin tidak mencari antum pernah berguru sama siapa. Antum pernah di kampus mana. Bukan itu yang dicari. Kalau itu yang dicari, betapa hinanya dunia ini. Kan itulah dunia semuanya itu. Kita cari hasil apa dari efek yang kita belajar. Ya. Ini yang ingin saya tekankan kepada ikhwan dan akhwat sekalian. Ya, sebagai motivasi bagi antum sekalian. Ya. Mungkin program bisa dalam waktu 10 tahun lagi itu program yang booming. Bahkan sekarang sudah membooming. Ya. Sampai itu antur, bahkan internasional mungkin tarafnya nanti, kedepannya. Ya. Nanti ketika antum lulusan sini bisa, betul. Antum sebenarnya nggak usah perlu, saya itu lulusan program bisa. Nggak perlu. Karena bukan itu ibrah dari keilmuannya. Yang diinginkan adalah, dari antum belajar seperti ini, apa hasilnya ke masyarakat, ke kaum muslimin, bahkan ke seluruh manusia, dan juga jin kalau bisa-bisa. Apa hasilnya? Itu yang diinginkan. Kalau misalnya yang terdekat, misalnya dalam 5 tahun ke depan, sudah taraf internasional misalnya. Apapun gurunya itu doang. Kan? Nah, kemudian antum, setelah udah bisa, antum udah khatam, misalnya kita apa? Ini usul fikih warafat, kemudian kita usul hadis, kemudian kita misalnya Fahujul Fahid. Kemudian antum bilang, nih, lihat, anak udah lulus dari yang terdekat. Udah khatam 4 kitab dari yang terdekat. Kemudian apa setelah itu? Apa? Apa setelah itu? Sudah selesai klaim, kemudian orang-orang, wah, subhanallah, dia sudah berguru pada Ustaz Tuhan. Terus apa Ustaz? Apa? Apa? Tidak ada. Tidak ada, melainkan neraka nanti jadinya. Karena apa? Ternyata dia mencari ilmu karena ingin diakui. Gak usah pengakuan manusia itu. Tidak. Manusia mengakui itu relatif. Kadang kalau misalnya kita kasih duit, habis itu langsung berbalik. Ini kayak kita. Baik, kita langsung menuju ke kita sekarang. Maaf tadi ada agak ceramah sedikit. Supaya antum kembali lagi mengingat tujuan dari mencari ilmu ini ya. Ini antum sudah mengukir sejarah untuk masa depan antum. Jadi jangan bermalas-malasan. Semangat, baru 3 hari, jangan sampai down, baru 3 hari down. Ntar hari ke-20 udah gak tahu jadi apa kan. Jadi sekarang terus semangat sampai ke-20 ya. Kita sudah mempelajari tentang apa? Sebelumnya hukum ya. Hukum secara bahasa, secara istilah. Hukum secara istilah itu apa? Apa hukum secara istilah? Itsbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Kemudian hukum ada yang bersifat syar'i. Jadi al-ahkam syar'iyyah. Dia adalah kitabullah. Bifi'li mukallaf. Bifi'li mukallaf kan? Bil iktidahi atau tafsiri atau wad'i. Nah, terbagi menjadi dua, hukum taklidi dan hukum wad'i. Hukum taklidi itu kitabullah ta'ala. Bil iktidah atau tafsir saja. Kemudian terbagi menjadi lima, wajib, mandub, kemudian mubah, kemudian makruh, kemudian makruh. Wajib ya, kita tahu wajib itu. Fardu sama fardu. Baik, kemudian hukum wad'i adalah khitabun. Khitabun ja'alahu syari'u. Alamatan. Wa rubata fihi bainal amrayni. Jadi sebagai tanda dan kemudian mengikatnya antara dua hal. Sudah saya jelaskan tadi pagi. Kemudian terbagi menjadi berapa yang disebutkan? Kalau di sini dua, tapi lima lebih tepatnya. Namun ujung-ujungnya dua, kesohi, ima kesohi, ima kesohi, atau bafil. Ya, kemudian selainnya adalah sabab, syarat, kemudian sabab atau illah, kemudian mani'. Kalau misalnya syarat itu, apa definisinya? Ma yalzamu min adamihi al-adam wala yalzamu min wujudihi al-wujud wala al-adam. Itu udah paham belum itu maknanya? Udah merujak atau belum? Udah, bingung gak? Enggak kan? Enggak, sebenarnya indah sebenarnya ya. Ma yalzamu min adamihi al-adam. Syarat itu apa yang kalau misalnya tidak ada, maka memastikan ketiadaan hal itu. Kemudian wala yalzamu min wujudihi al-wujud wala al-adam. Tidak memastikan keberadaan syarat itu tidak memastikan keberadaan hal atau ketiadaan hal. Tidak memastikan. Kemudian setelah itu ada illah atau sabab. Illah atau sabab itu adalah ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa yalzamu min adamihi al-adam. Itu apa yang keberadaannya itu mengharuskan keberadaan hal tersebut dan ketiadaannya mengharuskan ketiadaan hal tersebut. Kemudian kalau misalnya mani' ma yalzamu min wujudihi al-adam wala yalzamu min adamihi al-wujud wala al-adam. Itu apa yang keberadaannya melazimkan mengharuskan ketiadaan hal dan ketiadaannya tidak mesti berlaku keberadaan atau ketiadaan hal tersebut. Setelah itu kita juga belajar tentang tafriq bainal ilm dan fiqih, pembedaan antara ilm dan fiqih. Fiqih itu paham, kemudian secara istilah artinya adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Kemudian ilm itu adalah ma'rifatul ma'lumi bima huwa bihi, bima ala ma huwa bihi, ala ma huwa bihi. Walaupun definisi ilm di sini dikritisi oleh ulama. Kenapa? Kita tidak bisa mendefinisikan suatu kata dengan hasil dari kata tersebut. Paham gak? Bang, maksudnya bukan hasil. Tapi kita tidak bisa memperkenalkan sesuatu yang tadi majhul dengan sesuatu tersebut juga. Makanya dikatakan ma'rifatul ma'lum. Mengetahui yang diketahui. Mengetahui yang terilmui. Gimana itu? Karena ini ma'ruf. Ilmu ma'ruf. Baik, itu hapus saja, enggak apa-apa. Enggak penting. Kemudian al-jahal itu tasawwur syai' ya ala khilafi ma huwa bihi. Ala khilafi ma huwa bihi. Kita juga punya ilmu daruri dan ilmu iktisabi atau ilmu al-muktasab. Tadi sudah tahu ilmu daruri itu ma lam yaqa' an-nazarin wa istidlalin. Nazar itu apa? Al-fikru fi halil manzuri fi. Al-istidlal wala bud dalil. Jadi enggak butuh kita mencari dalil. Enggak butuh juga kita berpikir tentang keadaan yang kita lihat. Enggak usah. Itu ilmu daruri. Ilmu daruri itu biasanya basicnya pada al-hawas al-khams. Yaitu panca indera yang lima. Pertama, as-sama' wal-basar, was-sam, was-zawq, dan kemudian al-lams. Jadi mustanad atau masdar ilmu daruri itu imma al-hawas al-khams panca indera lima atau at-tawatur khabar yang bersifat mutawatir. Yaitu khabar yang bersifat yakini yang tidak bisa disangkal. Maksudnya yang tidak bisa disangkal karena saking banyaknya yang mengkabarkan. Saking banyaknya yang mengkabarkan. Sebagaimana tadi Bupati Finlandia itu Helsinki. Itu khabar yang mutawatir. Antum ketika membuka semua atlas di mall, ya, di Gramedia, antum buka, ternyata benar Helsinki, Helsinki, Helsinki, Helsinki. Antum buka RPUL dari semua cetakan dari tahun 90 sampai 2015, tetap Helsinki. Antum tanya ke semua orang, sebagian walaupun nggak tahu, tapi yang tahu pun akan menjawab Helsinki. Nggak ada yang menjawab Beijing, kecuali orang yang jahil murah-murah. Ya, kemudian yang kedua ada ilmu muktasab atau ilmu iktisabi, yaitu ma yafa'u binazorin wa istidlalin, atau al-mawkufu ala al-nazri awal istidlal, wal istidlal. Ilm, misalnya ilm daruri, apa sholat itu, sholat lima waktu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Baik, sekarang, apa dalil dari sholat lima waktu hukumnya wajib? Nah, itu ketika antum mengetahui dalilnya, itu ilm daruri atau ilm iktisabi. Iktisabi, karena membutuhkan nazar dan pencarian dalil. Sekarang kalau misalnya saya, apa hukumnya mencuri tangan? Kalau mencuri tangan, apa hukumnya mencuri? Apa hukumnya mencuri? Haram atau halal? Itu ilmu daruri bukan? Sekarang anda minta antum, apa dalilnya dari Al-Quran? Ya, maaf ya. Wassarifu wassarifu tufaqtawa ilahuma. Nah, itu membutuhkan nazar dan membutuhkan pencarian dalil. Ya kan? Berarti yang kedua ini adalah ilmu iktisabi. Baik, tadi sudah nazar dan istidlal kalau dari. Baik, kemudian ad-dalil al-mursyid ila al-matlub, al-mursyid ila al-matlub yang menunjuki kepada yang dicari. Kemudian al-dhon tajwiz amrayni ahadihima ahadihima azhar min al-akhar. Asyad tajwiz amrayni la maziyata li ahadihima ala al-akhar. Baik. Ilmu usul fikih tidak usah kita baca. Abwab usul fiqh. Tidak pernah dibahas ya. Bab-bab usul fiqh. Wa abwab usul fiqhi aqsamul kalami. Aqsamul kalami. Kemudian bacanya apa yang setelahnya? Wal-amru atau wal-amri? Wal-amri atau wal-amru? Atau wal-amru? Wal-amri. Salah ya. Ya uti. Yang benar wal-amru. Ya. Enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa. Wal amru kemudian wan wan nah nahiyu. Kemudian wal wal ammu. Wal ammu pakai tasdid. Kemudian wal khassu pakai tasdid. Kemudian wal mujmalu wal mubinu atau apa wal mubayyanu wadzahiru wal muawwalu. Ini ana warna-warnikan supaya antum lebih mudah dalam memahaminya, bahwa setiap pewarnaan ini merupakan bab yang berbeda. Wal af'alu wan nasikhu wal mansukhu wal ijma'u wal akhbaru wal qiyasu wal hadhu wal ibahatu. Selanjutnya apa, gimana bacanya? Wa tartibul adillati, wa tartibul adillati. Kemudian bahwa wasifatul mufti, mufti bukan muftiji, bukan mufti. Wal mustafti. Kemudian apa? Wahkamu atau wahdami? Wahkamul mujtahidin. Ini artinya mujtahid bukan jihad ya. Hukum orang berjihad bukan. Baik. Atau melihat perubahan-perubahan warna ini, klasifikasi perbedaan bab-bab ini. Baik. Antum merasa terbantukan enggak dengan adanya ini? Maksudnya dengan adanya seperti ini. Terbantukan enggak? Ini kenikmatan bukan? Dia bilang alhamdulillah kalau gitu kan? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Nah, sekarang, antum menyadari enggak bahwa saya ini kenikmatan? Hah? Antum kalau misalnya ke pesantren, apakah antum akan diservis seperti ini? Enggak bakal dapat seperti ini. Antum bisa kalau pesantren tradisional, antum kitabnya itu dia masih lembaran al-warafat, bahkan syarah warafatnya al-mahalli, lembaran yang sekali antum ketabrak mobil langsung buyar itu lembaran. Iya, itu zaman-zaman para santri seperti itu. Sampai sekarang bahkan kalau sekarang kalau misalnya mahal masalahnya ya sudah mewah-mewah rata-rata. Tapi pesantren-pesantren tradisional itu masih lembaran-lembaran seperti lembaran di sini. Dan mereka juga berwarna. Warnanya cuma kuning dan hitam. Iya. Kitab kuning, tulisannya hitam. Kalau kita udah warna-warni, ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Kalau misalnya itu sudah dihadapkan oleh Allah seperti ini, itu berarti harus benar-benar belajar berarti. Bukan malah kufur nikmat jadi. Sekarang kita mulai aqsam al-kalam. Nah, ini baru pembahasan yang lebih serius lagi. Para'nya juga banyak-banyak ya. Anda bacakan dulu poin-poinnya, pemetaannya. Pertama, yang dibahas itu ta'rif al-kalam. Ta'rif al-kalam. Definisi kalam. Apa itu al-kalam? Kemudian yang kedua, kita juga akan membahas macam-macam kalam dari segi susunannya. Macam-macam kalam dari segi tarkib atau susunannya. Jadi yang kedua. Ya, macam-macam kalam dari segi susunannya. Nanti untuk membuat pertanyaan, apa? Sebutkan macam kalam dari segi tarkib atau susunannya. Kemudian yang ketiga, macam-macam kalam dari segi keadaan pembicaranya. Macam-macam kalam dari segi hal pembicaraan. Yaitu aqsamul kalam min haitsu hal al-mutakallim. Min haitsu hal al-mutakallim. Yaitu keadaan pembicaranya, keadaan orang pertamanya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Aqsamul kalam min haitsu al-kalami al-mutakallamu bihi. Aqsamul kalam min haitsu al-kalami al-mutakallami bihi. Al-kalami al-mutakallami bihi. Yaitu macam-macam kalam dari segi omongan yang diomongan dengannya, dari segi ucapan, dari segi omongannya. Kemudian yang kelima, macam-macam kalam aqsamul kalam min haitsu isti'malihi min haitsu istihmali, istihmal. Yaitu macam-macam kalam dari sisi penggunaannya. Dari sisi penggunaannya. Kemudian, yang ke-6, definisi hakikat. Definisi hakikat. Kemudian yang ke-7, macam-macam hakikat serta definisi tiap-tiapnya. Macam-macam hakikat dan definisi tiap-tiapnya. Ini sudah lumayan kelas berat sedikit. Tapi antum tidak boleh gibah. Kemudian yang ke berapa sekarang? Ke-8, majaz. Definisi majaz. Juga kemudian macam-macam majaz. Macam-macam majaz dan contohnya. Macam-macam majaz dan contohnya. Itu 9 ya. Macam-macam majaz dan contohnya. Kemudian yang ke-10, kaedah-kaedah hakikat dan majaz. InsyaAllah nanti akan ada kaedah usuli akan kita berikan. Sekitar 6, namun kalau usuli cukup. Ya. Baik. Ya. Ada berapa itu? 10 kan? Atau 9? 10. Ya, Masya Allah. Ini sebenarnya syarat akan faedah. Ya. Ini lumayan ini. Antum sekarang dalam taraf yang digenjot benar-benar. Ya. Dan jangan manja. Antum masih muda. Ya. Kalau misalnya antum sudah tua-tua, bongkok ini baru kita boleh istirahat. Jangan ikuti majelis ini. Karena akan mempersulit kehidupan ini. Ya. Jadi ini buat yang masih fresh. Yang masih muda. Ya. Aqsamul kalami. Aqsamul kalami. Tapi sebelumnya kita definisikan yang pertama definisi kalam. Kalau di Alfiyah itu kalamun lafzun mufidun kastafin, ya. Iya, enggak apa-apa, nanti misalnya di akhirat. Enggak apa-apa. Kalam itu adalah lafzun al-mufid. Lafzun yang memberikan faedah itu simpelnya seperti itu. Menurut Ibn Malik An-Nahwi, al-lafzun al-mufid. Lafzun yang memberikan faedah. Kalau misalnya di berbagai ta'rif atau definisi terhadap kalam di antara ulama mengatakan tidak cukup al-lafzul mufid saja, mereka dia tambah keterangan sedikit. Al-lafzul mufidu faidatan yahsunu sukutu 'alaiha. Al-lafzul mufidu faidatan, ya. Ditambahkan dengan kalimat al-lafzul mufidu faidatan tambahin dengan kalimat yahsunu as-sukutu 'alaiha. Yahsunu as-sukutu 'alaiha. Kalam itu adalah lafal yang mufid. Mufid artinya memberikan faedah. Jika misalnya yufid tipi. Yufid itu dari fi'il atau isim. Fi'il atau isim. Fi'il mati atau mudhari'. Ya, mudhari' artinya dia memberikan faedah. Kalau misalnya mufid ini isim atau fi'il mufid. Isim. Isim apa? Isim fa'il. Syuh. Antum faham ini alhamdulillah. Ya. Antum bedakan antum kini dengan antum mungkin yang belum pernah sebelumnya belajar bahasa antum satu minggu yang lalu. Beda jauh. Itulah sebenarnya kalau usaha sedikit itu bisa upgrade-nya benar-benar, cuman banyak orang mereka mengikuti hasutan. Halus banget. Kalau sebenarnya mau upgrade itu upgrade sedikit. Itu jauh. Antum meninggalkan banyak orang juga. Banyak orang antum tinggalkan sekarang. Alhamdulillah. Mungkin antum tahu isi saya. Jadi lafal yang memberikan faedah. Ya. Dan mufid di sini dia mengisi fa'il, namun ya'mal amal fa'il. Beramal amal fa'il makanya setelahnya fa'idatan. Ya. Memberikan suatu faedah, fa'idatan. Kemudian yahsun sukutu 'alaiha. Yahsun hasuna yahsun artinya baik, baik untuk as-sukut, menang diam, pakai ta, bukan pakai fa, kalau misalnya pakai kok, tidak ada artinya. Cukup pun, tidak. Kalau kafnya diganti qaf, kemudian ta-nya diganti qaf, baru artinya jatuh. Ya, sukut. Ya. Jadi antum salah kalau misalnya bilang uskut. Uskut artinya bukan diem, bukan artinya jatuh kamu. Ya, tipu. Nah ini kalau misalnya ini menang. Ini syarat. Bukan sukut. Nah, sukut artinya diem. Baiknya itu diem atasnya. Ha, di sini kembali ke mana? Ke mana? Sukut aliha. Haida. Itu didiemin haida yang udah selesai. Ha? Atau gimana? Bisa gak sama haida? Atau bisa aja Allah pun mufid qabidah yahsul sukut 'alaiha. Harf mufid jumlah mufidah. Paham? Kalam itu sinonimnya apa? Jumlah mufidah. Oke, kalau itu pernah belajar sama kita nahwul wadhif, itu apa definisi jumlah mufidah? At-tarkibul ladzi yufidu qaidatan tammatan. Jumlah mufidah sama dengan al-kalam. Jadi ini bisa definisi jumlah mufidah. Jadi bisa al-lafzul mufidu qaidatan yahsulu sukutu 'alaihi boleh. Baik. Jadi lafal yang memberikan faedah yang kita sudah diam atas itu. Enggak usah protes. Tapi kalau usah protes apa? Enggak usah protes akan tatanan dan susunannya. Boleh atau protes tentang maknanya silakan. Silakan. Misalnya bilang, ini adalah suara tukang bakso. Itu jumlah mufidah bukan? Kelakuan ya. Ini bukan jumlah mufidah ya. Secara nahwu tarkibnya jumlah mufidah. Berarti yang enggak usah protes tentang susunannya. Fa'il maf'ulnya atau khabar mubtada'nya enggak. Tetapi yang harus protes adalah maf'ulnya maknanya. Nah itu udah bukan berkaitan dengan nahwu lagi kalau sudah makna. Berkaitan dengan fakta itu ya. Baik. Paham enggak? Berarti yang diperbolehkan di sini diam akan apa? Akan susunan katanya, susunan huruf atau katanya, kalimatnya. Baik, itu definisi kalam. Kita sudah membahas poin pertama. Poin kedua. Dan seterusnya ini, kita baca dulu dari matan. Fa'amma aqsamul kalami fa'aqallu ma yatarakkabu minhu al-kalamu فَأَقَلُّ مَا يَتَرَكَّبُ مِنْهُ الْكَلَامُ إِسْمَانِ أَوْ إِسْمٌ أَوْ إِسْمٍ إِسْمٌ وَفِعْلٌ كَيْفَ إِسْمٌ يَا كَمَا مَعْتُوفٌ كَانَ دِيَ مَعْتُوفٌ وَلَا إِسْمَانٌ dan إِسْمَانٌ dia posisi sebagai khobar ya khobar untuk mubtada أَقَلُّ مَا يَتَرَكَّبُ مِنْهُ الْكَلَامُ. Ya, dan kalimat fa'aqallu ma yutarakubu minhul kalam ismani itu semua adalah khobar untuk aqsamul kalami. Tidak usah bingung kan? Tidak usah mau terpikir ya. Ismani, dua isim. Au ismun wa fi'lun atau satu isim dan satu fi'l. Au fi'lun wa harfun atau satu fi'l dan satu harf. Au ismun wa harfun, satu isim dan satu harf. Tarkib al-kalam itu ada banyak modelnya. Maksudnya bisa aja dua isim 10 atau enggak mungkin ya. Dua isim dengan berapa fi'il misalnya, mungkin. Tapi yang paling minimal di sini, jadi cabang dari aqsam yang pertama. Tadi yang kedua pembahasannya apa poinnya? Macam-macam kalam dari sisi susunannya. Nah susunan kalam itu ada beragam banyak. Yang semuanya itu intinya ke isim, fi'il, harf pasti. Tapi jumlah-jumlahnya kadang ada kalam itu terkomposisikan tarkibnya ada berapa? Ada 4 fi'il, 5 isim, dan 2 harf. Banyak. Tapi kita ambil di sini yang paling minimal. Nah yang paling minimal itu yang sahih di sini sebenarnya cuma dua. Isman dan isim dan fi'il. Ya kan? Misal Isman, komposisi kalimat yang paling minimal, salah satunya dua isim. Contoh, anta rojulun, kamu adalah seorang pria. Anta di sini isim atau bukan? Domir, isim. Rojul di sini isim bukan? Isim zahir, isim. Baik, ini paling minimalnya kalam. Ketika anda bilang kepada antum, oleh, anta rojulun, antum protes ya? Enggak memprotes susunannya, enggak memprotes juga maknanya. Ya. Tapi kalau misalnya bilang, ya sih, anta imratun. Secara target benar gak? Benar. Tapi secara mana, aku gak berapa untuk nyari nanti. Hah? Ya, secara target salah. Sekarang kita harusnya anti imroatun. Ya. Nah, kalau misalnya bilang, anda kertasun, kamu adalah kertas. Antum, ini enggak, maksudnya protes ya secara keseluruhan enggak. Tapi secara mana antum protes? Maksudnya apa? Enggak benar ini. Bilang, oh ini majas. Oke, ada sepasir majas. Kamu adalah kertas. Ya. Itu isim, dua isim. Sekarang ada juga yang paling minimal dalam susunan kalimat atau kalam adalah isim dan fi'il. Atau sebaliknya, fi'il dan isim atau isim dan fi'il. Seperti contoh gimana? Jala Zaidun. Hah? Hah? Ya Zaidun. Itu dari dulu sampai dari dulu itu. Dari sejak zaman kakek kita itu bukan kaki gimana ya? Dari sejak zaman Arabnya Ibn Malik itu, Ja'a Zaidun itu selalu ada. Ja'a Zaidun, Zaid terus, korban itu Zaid terus. Kalau Zaid itu kan anak Estayuri ya. Ja'a Zaidun. Padahal Zaid tidak pernah datang ke sini. Ya, baik. Zaid ke mana? Mana? Oh, kemarin datang. Ada Zaid. Zaid ke ini. Karena mana? Berarti Ghoba Zaidun. Nah. Ghoba ini fi'il. Zaid izin. Ini sahih ya secara target. Sahih, anda tidak protes. Ghoba Zaidun. Sahih. Itu paling minimal. Ya. Tapi kalau misalnya bilang Ghoba. Nah. Aina Zaidun. Anda jawab apa? Ghoba. Gimana itu? Gimana jawabnya? Aina Zaidun, jawabnya apa? Ghoba. Berarti, fi'il satu saja. Gimana ya? Tapi kita lihat, di dalam fi'il, itu tergantung unsur isim sebagai subjek. Itu ada isiman bahasa Arab. Tergantung dia. Ya. Itulah ghoba berarti tergantung di dalamnya domir gua. Ya, ghoba. Fi'il mabi. Tidak kelihatan dia, tidak zahir. Tapi di dalamnya ada dhamir yang tersembunyi. Huwa. Begitu juga dengan fi'il mudhari. Yaf'al. Ada di dalamnya terkandung dhamir. Huwa. Tidak zahir. Tidak seperti misalnya. Yaf'aluna. Ada waw. Baik. Tadi sudah. Kemudian. Fi'il dan harf. Fi'il dan harf. Berarti gimana terpilih dengan harus contohnya? Fil masjid. Nah, itu isim. Masjidnya isim. Hah? Lam? Lam ya... Lam? Lam ya ji. Oke, lam ya ji boleh. Lam ya ji boleh. Lam ya ki boleh. Baik. Lam di sini. Harf. Sorry. Fi'il ya ji. Atau ya ki dan seterusnya. Memang ada kandungannya. Kandungan isim. Tapi apakah itu dimutlakan fi'il dan harf saja? Ya. Ketika antum misalnya ditanya, aina Zaid lam ya'i. Belum datang. Ya. Ketika antum mengatakan belum datang, itu sama dengan Zaid belum datang, ya. Tapi Zaid ini mahdzuf, tidak terlihat. Ini enggak? Anda mengerjakan jawab di bahasa Indonesia? Gimana Pak Zaid? Apa Pak? Ya. Mana Zaid? Zaid belum datang. Jadi sebenarnya nggak cocok dengan pertanyaan sebelumnya. Zaid belum datang. Apa? Belum datang. Belum itu hal. Datang itu istri. Misal. Nah di sini jadi nggak jumlah mufidah. Jadi belum datang. Tetapi pada hakikatnya dalam fi'il datang atau ya ini ada kandungan dhamir yang dimaksud adalah kembali kepada Zaid. Apapun zahirnya ada fi'il dan harf saja, maka tetap saja dihukumi fi'il harf dan adanya isim. Kemudian isim dan harf. Isim dan harf. Isim. Kemudian harf. Contoh, aina anta al'an, di mana kamu sekarang? Fil masjid. Fi harf. Al-masjid masjid. Loh. So, itu, ini enggak salam bukan alam. Akhirnya, dua alja, yaitu harf dan isim. Tetapi pada akhirnya ada yang terhapuskan. Nahnu fil masjid. Nahnu isim. Maka yang paling minimalnya itu sebenarnya adalah isman dan isim yang fa'il. Isman atau isim dan fa'il. Satu isim dan satu fa'il. Satu isim dan satu fa'il. Paham dari ini? Dan ketika disebut isman, paling minimal kalau misalnya isman, itu pasti dia, ya rupanya mubtada dan khobar. Ya. Kalau misalnya paling minimalnya, isim dan fi'il, itu bisa dia, fi'il fa'il, bisa dia mubtada khobar. Bisa. Hah? Bisa. Contoh misalnya, isman. Misalnya, ana talibun. Saya adalah talib. Isman, dua isim. Ana dan talib. Mubtada dan khobar. Udah di isim belum ini? Di sini, di tiga hari ini, selama ini. Tidak pernah. Belum. Tapi mungkin pernah dengar. Mubtada dan khobar. Kemudian, isim dan fi'il. Isim. Misalnya, anta tu'allim atau anta tada'allam. Anta di sini posisi sebagai apa? Mubtada bukan fa'il. Tada'allam posisi sebagai dia fi'il mudhari'. Sebagai khobar. Ya. Secara keseluruhan. Karena ada isinya sebenarnya tata alam itu jadi unsur fi'il ada isim juga. Ya. Anggap itu terhapuskan. Isim dan fi'il, kanji fi'il dan fa'il. Misalnya, yadribu Muhammadun. Muhammad sudah memukul. Yadribu satu fi'il. Muhammad isim. Yadribu di sini sebagai fi'il. Muhammad sebagai fa'il. Agak rumit ya? Sebenarnya agak rumit. Nggak rumit. Cuma karena belum terbiasa. Yes. Ini basic banget. Karena belum terbiasa, makanya terkesan kok kayaknya sulit. Sebenarnya enggak. Nah. Makanya nasihat anak, antum ketika menghadapi seperti ini, jangan menganggap bahwasannya anak nggak bakal bisa. Ini nggak bakal bisa. Ya. Merasa ini udah puasa, pelajaran sulit, banyak beban. Kalau antum sampai melaluinya, bisa. Atau akan nanti, hari ke-21, antum akan merasakan betapa ini semua itu precious. Berharga sekali. Udah apa belum tadi? Yang isman, kemudian isim dan fi'il. Udah apa? Belum apa? Nggak usah mau siapa sekarang. Baik, kemudian macam-macam kalam dari sisi keadaan orang yang berbicara. Maunya apa? Wal kalamu yang qasimu ila amrin wa nahyin wa khobarin wa istikhbarin. Wal kalamu yang qasimu ila amrin wa nahyin wa khobarin wa istikhbarin. Atau sebenarnya mau disimpan sebenarnya cuma wal kalamu yang qasimu ila khobarin au insya'in. Itu sebenarnya sudah lebih baik. Kalam dari segi keadaan orang yang berbicara itu atau dari segi di bisa dihukumi salah atau benar, itu terbagi menjadi dua, khabar atau insya. Tapi di sini beda caranya penyampaiannya. Mau kita ikuti dulu sih. Wal kalamu kalam terbagi menjadi amri, apa arti amr? Perintah. Ya. Nahin, larangan. Nanti akan ada bab tertentu, akan ada bab khusus amr juga ada, nahi juga nah, sekarang. Kemudian khabar, terbagi khabar juga, apa arti khabar? Khabar. Khabar itu apa sih? Ma yumkinu an yusufa bisidqi awil kadhibi. Yang mungkin bisa disifati benar atau dusta. Dusta atau benar, itu khabar. Ana bilang kepada antum, berdirilah. Itu khabar bukan? Bukan khabar. Kenapa? Kan tidak bisa disifati dusta. Kenapa? Sama, berdiri kamu. Ah, bohong antum. Tidak mungkin dijawab kayak gitu. Ya kan? Atau misalnya di antara yang lain, ada minta Mas Arif, tolong, tolong kasih tahu teman-teman saya lagi sakit. Apa itu bisa dibohongi? Tidak, cari yang lebih ini. Misalnya, anak minta tolong kepada Tom, tolong ambilkan buku di rumah anak di Kalimantan. Itu perintah bukan? Atau permintaan amr. Kemudian aku bilang, antum benar. Arahan gak nyambung kan? Nah, makanya khabar itu bisa dibenarkan, bisa disalahkan. Tapi kalau bisa insya, tidak bisa dibenarkan, tidak bisa disalahkan dari zat kalimat itu. Satu lain pelarangan. Akhwat, jangan menggosip. Antum benar, gitu kan? Ya, ikhwan, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Anda benar. Gak bisa. Karena apa? Ini semua adalah insya. Beda dengan khabar. Khabar itu malah tidak bisa dijawab dengan ya atau tidak. Misalnya. Saya bisa disifati benar atau tidak. Benar atau bohong. Bisa. Misalnya. Tadi tidak ada nunggu itu berapa? Dan tahu pi jumlahnya ada 6. Kemudian 9 apa? Iya, dalam artian, iya, benar, benar, kabar ini benar. Antum bilang, di salah satu dari danau UI, ada yang namanya Danau Mahoni. Kemudian antum jawab apa? Tidak. Jadi antum yang sekarang mengingkari sesuatu yang pada hakikatnya terjadi. Berarti ini sama dengan tasawwur syai'i bi khilafi ma huwa bihi. Berarti apa namanya itu? Jahil murakkab. Antum bisa aplikasikan ini. Ya. Antum bisa menyebut semua selain antum sebagai jahil murakkab setelah ini. Ya. Hanya aja mereka satu. Tanya mereka sesuatu yang tidak mereka pahami namun memaksa mereka untuk menjawab. Misalnya antum tahu nggak tadi belajar apa itu? Terus temannya jawab, ini tadi pasti belajar biologi. Ah, antum sudah berarti antum orang jahil murakkab. Asli aplikasikan itu. Luar biasa kalau ada yang gitu. Kemudian khabar dan istikhbar. Istikhbar itu istifham. Apa arti istifham? Bertanya. Baik. Kita pahami istikhbar, istifham. Istikhbar, benar-benar isti di sini. Imbuhan isti di sini. Menunjukkan apa? Meminta. Ya. Makanya istikhbar artinya meminta khabar. Sama dengan bertanya. Bertanya itu meminta khabar. Kemudian istifham meminta pemahaman. Bertanya juga bisa istifsar, meminta penafsiran, bertanya. Makanya tiga itu istikhbar, istifham artinya semuanya istikhbar, istifham, istifsar artinya bertanya. Ya. Baik. Semua ini adalah bagian dari poin ke-3. Nah, supaya kita tahu amar, nahi, khabar, dan istikhbar. Kemudian, kalam juga terbagi, pembagian kalam yang keempat, dari segi kalam yang diomongkan itu sendiri, di sini dibagi menjadi 3. Wa yan qasimu aydhan ila tamannin. Tamannin. wa'arudin wa'qasamin. Bukan wa'qismin, wa'qasamin. Kemudian kalam juga terbagi menjadi lihat tiga ini. Tamanin. Tamanin itu wish. Wish itu apa wish? Wish, sudah. Hah? Itu wish, tampun. Ini wish. Pakai sya, bukan pakai tin. Bukan wish. Wish, artinya harapan. Angan-angan, wait. Beda tamani dengan taroji. Tamani itu adalah kolabu ma la tam'a fihi au ma fihi usrun. Kolabu meminta, kolab. Kolabu meminta atau mencari atau bertanya. Ma la tam'a fihi. Bertanya tentang ma, apa yang la tiada tam'a, ketamakan di dalamnya, fihi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita nggak ada hasrat untuk itu. Angan-angan. Makanya kita bilang bedanya orang yang cuma jadi pemimpi dan tukang mimpi dan tukang berangan-angan dengan orang yang bercita-cita adalah orang berangan-angan saja itu hanya memikirkan nah, tanpa melakukan. Ya, ataupun orang bercita-cita, orang yang memikirkan dan merealisasikan apa yang dipikirkan. Dia mengharapkan dan merealisasikan harapan. Melakukan sesuatu demi mencapai harapan. Walaupun gagal. Antum mau mempelajari ilmu syar'i benar-benar, gak mau mempelajari usul fikih, itu taman nih. Ya, taman rugi. Baik. Tapi kadang-kadang ada orang yang gak bercita-cita, tapi melakukan sesuatu sehingga dia malah sampai di batasan yang di luar batas dia. Ada kayak gitu. Seperti antum yang kebetulan tadinya gak ada niatan belajar usul fikih di dalamnya. Tapi ternyata di program ini dicokopi pelajaran usul fikih. Antum bisa. Karena antum di program, bisa. Makanya bisa. Insyaallah bisa. Jadi nama itu motivasi juga. Makanya gak ada nama program namanya majhul atau majnun atau maghrur atau nama program namanya iblis. Nah, betul. Nah, kecuali nama-nama ben itu. Oke, taman ini ya. Sudah. Karena itu harapan. Tapi harapannya adalah harapan yang tidak ada ketamakan terhadapnya. Susah enggak? Harapan gimana gitu? Angan-angan. Au ma fihi usrun atau apa yang di dalamnya terdapat kesulitan. Sulit. Sehingga dia taman itu. Moga-moga tapi sulit. Atau harapan tentang sesuatu yang tidak mungkin terjadi di taman ini, ya. Kemudian ada tarjih tadi, ya. Ini yang tarjih sudah kita jelaskan. Kemudian ada arz. Arz itu adalah talabun birifkin au birifkin walin. Birifkin talabun birifkin walinin. Lin. Tarjih itu lin. Penyerahan alam mati itu kan. Dan tadi kita nggak ribut, nggak ada ribut. Kritik itu nggak ada, kan? Tapi ribut itu ada dalam tarbiyah, kan? Ribut dalam manhaj ribut itu artinya lembut, pelan, ya, ajak bareng gitu. Ribut. Makanya rofiq itu teman yang dekat, enak, lembut, saling berkasih sayang itu rofiq. Ya. Jadi kalau pun meminta sesuatu dengan cara apa? Rih. Rih begitu. Boleh. Atau geduk. Atau sayang. Atau kanjengan. Dan seterusnya. Oh ya, pelan itu. Tapi pelan dalam bahasa Arab itu ada. Adatnya. Ada tarikatnya. Caranya. Dengan huruf. Ada. Walin. Walin itu lembut. Jadi ada yang namanya Arab. Nah, taman ini dan art ini, itu nanti menjadi kalam dia. Dan kalam tersebut, itu disesuaikan dengan kondisi mutakallim atau kalamnya. Diinginkan dari itu apa? Diinginkan dari itu apa? Taman ini kan diinginkan darinya sesuatu. Kemudian art juga diinginkan darinya sesuatu. Yang terakhir adalah kosan. Ya. Sebenarnya alif di antaranya ada arf, ada juga tahdzib namanya. Tahdzib pakai bos. Tahdzib. Sebenarnya di kepala, nggak boleh di kepala ya. Tahdzib. Jangan di kepala, cara tahdzib salah. Tahdzib. Tahdzib itu artinya stimulation. Stimulation itu motivating. Memotivasi. Dia meminta sesuatu namun dengan cara menyeru, memotivasi, mengompori. Ya. Beda dengan cara, mas, ayolah, sampean, mari kita belajar. Lembut dong, ya. Sampean itu bodoh. Ini bukan artinya. Kalau tahdzib itu, kita semua ini adalah anak-anak muda yang seharusnya sering belajar. Kita tidak boleh menyanyikan waktu. Nah, ini tahdzib. Baru mentoring ini, bisa arf, bisa tahdzib. Pakai arf ada, pakai tahdzib bisa. Tergantung. Tidak terlalu medannya. Gitu. Kalau misalnya orang tua, jangan pakai tahdzib yang membara. Gitu. Bapak-bapak berpuluh tahun sudah belajar sufi. Ya. Kemudian ada qasam. Qasam ini oath. Sumpah. Ya, oath. Dan bahasa-bahasa Inggrisnya. O-A-T-H. Oath. Sumpah. Itu qasam. Qasam itu bisa dengan wa, ta, bi, la. Ya. Wa, ta, bi, la. Biasanya teman-teman program kita nih, Abu Rosin biasanya pinter, ngeracik-racik. Mohadasat seperti ini. Kalau anda nggak tahu, wasa bila gitu. Nggak tahu, ngeracik kayak gitu nggak masalah. Kalau ada yang proses itu berarti karena hasil saja. Gak? Karena nggak bisa. Ya. Seperti istilah huruf korpola, jadi atau baju di toko. Gitu. Nggak tahu, nggak masalah. Itu nggak menghina, nggak menghina ilmu itu. Itu hanya batas hil, kemudahan. Bukan bab tahdzir. Oh, tahdzir itu orang yang dia enggak berbuat apa-apa namun menebang saja. Jadi, qasam itu bisa waw, ta, ba dan juga lam. Ada lam lo qasam ada? Waw qasam bisa wallahi, tallahi dan billahi. Lam qasam ada juga penggunaannya secara khusus. Baik. Baik itu qasam. Jadi wallahi, tallahi, billahi. Kalau wawu qasam, kalau misalnya lam qasam itu bisa seperti di surat Al-Hasyr, ayat awal, la'in ukhriju, la yakhrujuna ma'ahum. La'in, la, di sini lam qasam. Ya, lam qasam. Dia menunjukkan penguatan kalimat. Menunjukkan penguatan kalimat. In, kita tahu in, la'in ukhriju, in di sini untuk menunjukkan syarat, ya, layak berjinwa dan seterusnya. Baik, sudah. Sekarang yang berikutnya, pembagian kalam. Nah ini baru kebab yang memang kita membahasnya. Ya. Ini intinya. Sebenarnya. Pembagian kalam dari segi penggunaan istiqamah. Wa min wajhin akhari, wa min wajhin akhari wa akhara. Wa min wajhin akhara. Yang qasimu ila haqiqatin wa majazin. Akhara. Dan dari sisi lain, ya, terbagi menjadi hakikat dan majaz. Nah. Ya, jadi penggunaannya. Penggunaannya sebagai maksudnya apa? Ya? Baik, kita menuju ke ini, hakikat dan majaz. Falhaqiqatu, di sini disebut dua definisi. Ma baqiya fil isti'mali ala mawdu'ihi. Ma baqiya fil isti'mali ala mawdu'ihi. Wa qila, dan dikatakan juga, wa qila ini isim fa'il bukan? Hah? Seperti Karim, Jamil, Fa'il, Waqil. Hah? Ah, sebentar kan harus makan Batman ini nanti. Waqila, waw di sini harf. Hah? Ya? qila fi'il madin majhul mabniun ala ala fathi wa qila qila dikatakan baik mas tur mila fi mastalaha atau fi mastalaha bisa alaihi minal mukhasabati mastu'ila fi mastuliha alaihinna kumukhasabah al-hakikat dalam usul ini dan selain ini pelajar balaghah ya. Ini pelajar balaghah seperti tadi sama ni arf kosam itu juga balaghah makanya kita bilang lebih dari 75% usul fikih itu pembahasan bahasa. Sehingga kalau antum belajar usul fikih tanpa belajar bahasa, maka tidak mungkin, impossible. Ya, ini busro, kabar gembira untuk yang belajar usul fikih tapi nggak belajar bahasa. Kabar gembira apa? Ya, maka sukses insyaallah. Ya, makanya belajar bahasa juga. Dan belajar bahasa Arabnya bukan belajar bahasa Arab main-main saja, melainkan juga nanti belajar nahu dan sorot dan juga kalau bisa balaghah. Itu akan lengkap. Ya. Sebenarnya antum ini udah matching banget ini antum. Alhamdulillah. Baik. Al-hakikat ma baqiya fil isti'mali 'ala mawdu'ihi. Ma baqiya itu apa yang terbakarkan. Masyaallah. Apa yang tetap? Apa yang tetap dalam al-istimal penggunaan? Apa yang tetap dalam penggunaannya? Ala maudu'ihi masih dalam pemaknaan asalnya. Maudu' itu artinya ma wudi'a lahu. Arti ma wudi'a lahu adalah apa yang memang makna itu diletakkan baginya ini. Jadi ini sebenarnya agak rumit. Kalau antum melihat dari kitab usul fikih ini mudah menjadi. Apa yang tetap penggunaannya dengan ketetapan asli-aslinya, itu maksudnya seperti itu. Misalnya, lafal tikus. Pemahaman asli tikus itu adalah binatang tersebut yang antum telah mengetahuinya. Itu hakikatnya, tikus itu. Hakikatnya tikus adalah itu. Tikus. Tapi kemudian kalau misalnya ada bilang, saya telah berjabat tangan dengan tikus kantor. Oke, wajar. Kalau misal orang tersebut memanir, ternyata dia maksud, sebenarnya bukan wajar ternyata. Hakikat. Berarti ada kesalahan pada dirinya. Ya. Saya berjabat tangan sama tikus. Tikus itu bukan apa. Nah, jadi pemanan asli tikus, ya tikus binatang tersebut. Namun pemaknaan yang di luar keasliannya, nah ini baru disebut majaz. Majaz. Yang di Indonesia kan majaz. Nanti ada majaz hiperbola, majaz personifikasi, ada apa? Ada ya, anak asingnya itu. Anda masih ingat namanya, tidak ingat istimalnya, penggunaannya, usage-nya, Anda tidak tahu. Ya. Baik. Tapi majaz versi Indo sama versi usul fikih dan balaghah itu beda. Ada perbedaan banyak. Jadi yang mesti disamakan. Ma baqiya fil istimal ala maudhu'i. Paham ini definisi ini? Ma baqiya fil istimal ala maudhu'i. Definisi kedua, atau itu juga dikatakan, mastu'mila. Apa yang tergunakan? Mastu'mila. Apa yang tergunakan? Fi mastuliha alihi. Sesuai dengan istilah. Ya. Minal mukhotobah dari percakapan. Sesuai dengan istilah. Sekarang memutai apa sih istilah itu? Iskolaha yastolihu. Dari kata iskolaha yastolihu. Sebenarnya dari wazan apa itu? Dari fi'il mudhari' mudhi'. Dari ista'ala. Karena fa'ul 'ainnya itu. Fa'ul fi'il mudhari'. Fa'ul fi'il itu adalah. Shad. Maka ta'nya diganti dengan fa'. Sebagaimana kalau misalnya fa'ul fi'ilnya bot, digilati menjadi kok taknya. Seperti istorro yang borro. Dorro. Dorro. Istorro. istilahnya dari kata ista'ala, wazan ista'ala yasta'ilu, istilahnya yasta'ilu, isti'alan, istilahan. Ya kan? Baik. Istilah itu apa? Dari derivasi aslinya dari kata saluha yasluhu, salahan. Nah, kemudian di Indonesia ditahrif. Salah itu artinya benar. Tapi salah, salah. Padahal salah itu salah. Kebenaran, itulah Indonesia. Iya. Benar kan? Pulem, aslinya pulpen. Padahal air pulem gitu, harusnya pulem, bukan kolam. Kolam salah itu Indonesia. Benar nih. Muhrim, itu yang memakai pakaian, dia haram. Malah dijadikan muhrim yang haram dinikahi, harusnya mahram. Jadi Indonesia banyak terjadi tahrif yang kemudian menjadi hakikat ursiyah. Nanti itu ada sekian. Apa mana sih kita tadi? Oh, mustalah, istilah. Dari kata sholah. Sholah itu benar. Disebut benar apa? Yang dianggap benar oleh komunitas itu menjadi mustalahnya. Makanya mustalah hadis itu adalah istilah-istilah, yaitu kata-kata dan pemahaman-pemahaman yang disepakati kebenarannya oleh para penggelutnya. Istilah di Indonesia beda dengan istilah di China. Ya kan? Kenapa disebut istilah di Indonesia? Karena orang Indonesia menganggapnya itu sebagai kebenaran, itu maknanya. Kenapa disebut istilah di China? Karena di China itu istilah ini itu yang disepakati kebenaran maknanya. Itu istilah. Mana istilah? Mana istilahnya istilah? Ya. Jadi apa yang sudah teristilahkan secara tradisi di situ, maka itu menjadi hakikat sebenarnya. Ya. Baik, sekarang misalnya pusing. Istilah pusing dalam Indonesia itu sakit di kepala atau di pikiran. Tapi istilah pusing di Malaysia, macam mana tuh? Hah? Kayak gitulah. Pusing itu berbalik, berputar, berbalik, itu pusing. Pusing kanan, pusing kiri. Balik kanan, balik kiri. Nah, kalau misalnya pusing 70 ring, bagi mereka apa? Balik 70 ring, berarti muter. Maksudnya apa? Gak ngerti. Itu istilah. Nah, istilah itu nanti berkaitan dengan hakikat rukawiyah dan urfiyah. Ya. Kalian pusing di sini? Baliklah sana kalau pusing. Oke. Malah ketawa. Itu ada apa itu? Oke. Nah, lanjutkan. Malah ketawa. Itu orang pusing. Ya. Baik, kita lanjut. Sudah hakikat ya. Kemarin sekarang majaz. Majaz itu bisa ma tajawaza an mawdu'ihi. Atau bisa juga ma tajawaza atau ma tajawaza. Apa yang keluar dari istilah mawdu'nya, istilah aslinya keluar. Bukan istilah aslinya. Makanya sebenarnya hakikat itu mastu'mila fi mawdu'ihi atau mastu'mila fi ma wudi'alahu. Itu hakikat. Mastu'mila atau al-lafzul musta'amalu fima wuli'alahu. Kalau diulang, al-lafzul musta'amalu atau mastu'mila, ma ustu'mila fima wuli'alahu. Fima wuli'alahu. Mastu'mila fima wuli'alahu. Kalau misalnya majaz, mas ma ustu'mila fi ghairi ma wudi'a lahu. Fi ghairi, apaan ghairi. Jadi hakikat itu apa yang digunakan sesuai dengan apa yang ditaruh makna yang aslinya, seperti itu. Kalau misalnya majaz, apa yang digunakan tidak sesuai dengan apa yang ditaruh makna. Tidak sesuai dengan aslinya. Seperti tikus. Pemahaman tikus terhadap koruptor misalnya, itu pada aslinya, pada asli bahasa kita, itu tidak dikenal dulunya oleh nenek moyang kita, para salaf kita, sama-sama mereka. Nah, tapi kemudian sekarang dikenal itu sebagai majaz. Nah, majaz bisa jadi nanti menjadi hakikat urfiyah. Urf zaman sekarang itu gini. Makanya urf zaman sekarang dengan urf zaman dulu banyak perbedaan. Baik, kemudian. Majaz itu apa yang tidak digunakan sesuai dengan kasih. Wal haqiqatu imma lughawiyah wa imma syar'iyah wa imma urfiyah. Berarti hakikat terbagi menjadi tiga. Hakikat lughawiyah. Kedua, hakikat urfiyah. Ketiga, hakikat. Hayr lughawiyah. Hakikat syar'iyah. Dan hakikat urfiyah. Ya, terbagi menjadi tiga. Apa definisinya? Definisinya kayak tadi. Hakikat urfiyah, hakikat lughawiyah, mastu'mila fima wudi'alahu fil lughah. Apa yang digunakan sesuai dengan ketetapannya dalam bahasa, ketetapan maknanya. Mudah kan? Mudah. Bahasa itu juga kadang ya, sesuai dengan area dan region. Misalnya bahasa Jawa. Ya. Bahasa Jawa, apa di antara kata Jawa apa? Baik, Jawa. Jawa itu apa? Ini Jawa kita tahu. Apa arti Jawa? Jokowi bawa. Apa arti Jawa? Jawa itu orang Jawa, bukan? Tapi kalau misalnya bagi orang Kalimantan dan sebagian orang Melayu mengatakan Jawa itu artinya orang yang bibit. Selamitan, ini. Ya. Ini itu Jawa. Ya. Dipauri Jawa, Jawa, Jawa. Pauri Jawa. Jawa di sini genit. Beda apa bahasanya? Ini lugu mereka bukan? Hakikat lugu mereka bukan? Iya. Tapi hakikat lugu nasional Jawa termasuk itu. Tetapi, orangnya Melayu dengan orangnya, sebagian Melayu dengan orangnya Jawa, itu beda dalam pemaknaan Jawa, ya kan? Maka ini bisa masuk dalam hakikat lughawiyah, bisa masuk dalam hakikat urfiyah. Makanya urf itu ada yang memang dia masuk ke dalam lughah. Beda misal. Kita menuju ke hakikat urfiyah sekarang. Apa definisinya? Mastu'mila fima wudi'a lahu fil 'urf. 'Urf itu adalah 'urf yang dikenal di tradisi. 'Urf itu biasanya bersifat nisbi. Tidak mutlak, tergantung. Tergantung dengan imma zaman, imma makan, imma teman. Zaman, bisa 'urfnya sekarang bahasanya itu beda dengan 'urfnya. Kalau dulu di zaman ketika virus sebelum itu ada, beda dengan zaman ketika sekarang. Ya. Zaman Majapahit beda. Ya. Dengan sekarang urf bahasanya ada perbedaan. Atau antara tempat dengan tempat lainnya urfnya beda. Bahkan di Betawi aja ada Betawi Tanabang, ada Betawi yang lainnya. Dan kadang-kadang ada perbedaan. Bahkan Jawa ada yang nafak, ada yang nyindir Solo, ada yang Keraton Jogja, ada yang Sekasar Surabaya. Wah, beda. Ada yang dari Surabaya ini. Tidak ada. Akhwat. Masya Allah. Akhwat lebih mengetahui daripada kita tentang bahasa kan. Nah, beda. Urufnya beda. Bahkan kadang-kadang di antara kabupaten itu beda urufnya. Nah, itu hakikat urufnya masing-masing punya. Ya. Contoh misalnya, ada lafal namanya pesan. Nah, pesan secara bahasa kita tahu, hakikat lughawiyahnya itu pesan, message, memesan, bisa. Tapi ternyata ada muhdatsat baru ini. Menjadi hakikat urfiyah. Urfiyah kita, kita mengenalnya. Tapi karena ini urf, jadi tidak semua orang mengenalnya. dan dia tidak ada mana bahasa darinya, enggak. Pesan itu hanya singkatan dan disebut pesan. Mirip dengan lugah bahasa. Pesan adalah kontrakan begini-begini. Buat program begini, jabari satu proposal tahunnya minta dana akhirnya. Pesan. Nah pesan di sini itu hakikat orfiah, bukan nubuwiyah. Ya. Makanya ketika antum ngomong ke orang yang nggak tahu, saya mau ke pesan. Nah orang itu makin bingung dengan antum yang sebelumnya mereka memang sudah bingung dengan antum. Pesan, saya mau ke pesan. Kamu ngomong apa sih? Ya. Nah, kemudian jangan antum salahkan dia karena dia nggak tahu urusnya. Nah inilah hakikat orfiah. Sehingga ketika hakim mengatakan, hakim misalnya ada seseorang di antara antum, kamu tahu pesan itu apa? Apa pesan-pesan kosan ya? Ya, pesan. Antum misalnya bersumpah, saya bersumpah, saya tidak akan masuk pesan. Misal, saya berjanji, dia akan masuk pesan. Nah, kemudian setelah itu, teman antum bilang, ini teman saya ini sudah kurang waras. Bahasanya sudah kacau. Saya tidak bakal masuk pesan. Kemudian dia bilang di antara kaidah adalah apa? Tadi saya dia baca itu di kitab sholat. Ternyata dia adalah milikku. Apa itu? Hah? Hah? Ku yakin dia milikku. Mengucapkan kalimat-kalimat. Ya. Kemudian dia menghafal kalimat-kalimat ketika ini muraja'ah ada. Ku yakin dia milikku. Kemudian apalagi itu ya, aneh-aneh kalian baca itu. Karyanya Abu dan Umur Razim. Itu kalau hakikat bukan? Hakikat itu. Tapi bukan hakikat logowi, itu sebenarnya hakikat korupiahnya kita-kita. Kemudian teman antum ini, ya, sebenarnya ini udah tak waras. Bilang ke anak, saya mau ke pesan. Atau saya gak bakal mau masuk pesan. Saya cukup belajar aja kitab. Kemudian, mengucapkan kalimat-kalimat yang maknanya enggak ada nyambungnya dengan realita, enggak tahu apa yang mau. Kemudian dihadapkan kepada dokter. Dokter di sini enggak bisa langsung menghakimi begitu saja dengan zahir lughawi, hakikat lughawi. Iya, teman antum telah gila. Karena apa? Menghakimi dengan hakikat lughawi, iya. Berarti harus tahu hakikat urfiah. Itu juga hakim. Nah, dia harus tahu hakikat urfiahnya, maka terkadang atau seringkali kita nggak bisa mencari fatwa Saudi dengan kondisi Indonesia. Belum tentu pas, nggak mesti klop. Misalnya kita bertanya kepada ulama Saudi, Yusuf, apa menurut antum tentang Ustaz Kular yang ada di Jakarta? Apa yang dia lakukan? Beliau begini. Mengabarkan aja. Mengabarkan dengan sesuai dengan hasrat dan syahwatnya penanya. Begini. Ya. Dan saya ini gak tahu ya. Ya. Menghukumi sesuai dengan kadar. Ya kan? Kemudian, oh, ternyata dia adalah begini. Dihukumi jelek-jelek begini. Padahal pada hakikatnya sebenarnya, korup yang terjadi itu sebenarnya adalah sebaliknya mungkin. Makanya, seorang hakim ketika menghukumi suatu keadaan harus tahu kondisinya dan harus tahu hakikat urfiahnya. Tidak boleh asal, langsung spread. Nah, itu gunanya. Gunanya di situ. Ya. Contoh juga hakikat lughawiyah dan urfiah. Urf itu berarti kan beda tempat, beda juga hakikat. Misal juga kata iwa. Kata iwa ini masuk kata iwa di kalangan jawiyin. Baik mendokiin atau ngapakiin dan lain-lain. Nah, iwa ini kalau hakikat urfiahnya adalah, hakikat telurinya adalah ikan. Atau bahasa lainnya ada suro. Malam satu suro. Maksud ikan berarti. Iwa, ikan. Nah, kemudian Saya orang Jakarta nggak ngerti, kan? Tahunya iwan ini kan, tahunya gila. Ada dia orang Jawa bilang, ini saya mau memberikan kamu iwak kambing, iwak betus. Kemudian saya menalarkan dengan hakikat luhuriyah perbendaharaan saya sendiri. Antun telah berbicara Quran. Sepanjang pengetahuan anda, enggak pernah ada yang namanya ikan kambing. Iwak kambing itu enggak pernah ada. Terus kemudian, ya wes, bukan iwak kambing lah. Iwak titik, iwak ayam. Dua kali atau bertiga kali. Enggak ada ikan ayam. Enggak ada ikan ayam. Dan bahkan kadang-kadang dibilang ikan ayam, ikan kambing. Seperti itu. Iya, orangnya kayak gitu memang. Ada yang dari jauh gini. Ya kan kayak gituan, ikan kambing, ikan ayam. Sampai orang Jakarta itu terheran-heran. Kemudian abis itu langsung hukum. Ibatul amrin li amrin au naqihu anhu. Saya menghukum, saya menjudge orang ini. Dia baru. Masa ikan kok kambing, ikan kok ayam. Nah, akhirnya orang hukum ini. Antum bodoh antum. Gak ada yang namanya ikan kambing. Gak ada, di jauh mau dimana gak pernah ada. Nah, ini berarti anda menghakimi juga, ini posisi sebagai hakim. Nah, anda menghakimi tanpa mengetahui hakikat urdiyah. Jadi apa? Salah penghukuman. Bisa patah yang dikatakan. Dan penghukuman tanpa mengetahui adat urdiyah di sini kemudian salah, berarti jahil murakkab. Berarti dia tasawwur syai' ala khilafi ma huwa bihi. Ya? Dia menyangka sesuatu tidak pada realnya. Paham berarti ini? Matching antara satu sama lain kan ilmunya? Nih, gunakan ya. Tapi tentu jangan langsung dipraktikkan sekarang kemudian disebarkan ke orang. Dan nanti salah bilang ini guys. Semua orang nanti dibilang jadi murakab. Atau yang paling alim sendiri. Oke, nah. Nah sekarang hakikat syar'iyah. Hakikat syar'iyah mastu'mila fima wudi'alahu fis syar'i. Ya, mastu'mila fima wudi'alahu fis syar'i. Apa yang digunakan sesuai dengan apa yang diletakkan maknanya secara syariat. Misalnya sholat. Sholat itu ada hakikat syar'iyah, ada hakikat lughawiyah. Hakikat lughawiyah sholat itu apa? Doa. Hakikat syar'iyah ini istilah syar'iyah adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakdir muftatamatun bitaslim. Itu perbuatan dan ucapan yang didahului dengan takdir, diakhiri dengan salam. Kita tahu, hakikat syar'iyah. Ya. Maka ketika dalam nas syar'i waqimus shalah, kita dahulukan apa hakikatnya? Syar'iyah. Ya. Kullu bid'atin dhalalah, nas syar'i bukan syar'i. Kita dahulukan apa? Hakikat syar'iyahnya bid'ah itu sendiri. Ya, bukan hakikat lughawiyah yang terjauh. Ya. Kita tafsirkan seperti itu. Oke. Okay. Okay. Kita lanjut ke majaz. Al-majaz. Al-majaz itu al-lafzul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu. Lafal yang digunakan tidak pada aslinya, arti pemaknaannya. Wal-majazu imma an yakuna bi ziyadatin au nuqsanin au naqlin au isti'aratin. Majaz itu bisa dikarenakan atau bisa dengan menggunakan ziyadah. Ziyadah itu apa? Penambahan. Dengan lain penambahan kata atau kalimat. Au nuqsanin, apa nuqsan? Pengurangan. Au naqlin, apa naqlin? Pemindahan makna. Naqlin ini pemindahan makna yang nanti akan menjadi hakikat urfiyah. Ya, naqli ini, majaz dengan naqli ini itu nanti akan menjadi hakikat urfiyah. Karena pemindahan makna dari satu makna lugawi menuju ke makna tradisi. Au isti'aratin atau isti'arah. Nah, istiara nanti ada maknanya. Majaz itu bisa dikatakan terbagi menjadi dua juga. yaitu majaz yang penggunaannya berdasarkan ala qasd. Majaz. Semua majaz itu penggunaannya harus ada ala qasd. Ala qasd. Apa dia ala qasd? Kaitan, ada unsur kaitannya. Sehingga sebenarnya saya melihat tikus di kantor. Maksudnya tikus di sini adalah buku surdiki. Apa? Gak ada nyambung. Apa antara kaitan antara tikus dengan usul buku surdiki? Gak ada kaitannya. Aku masih bingung. Ya? Saya melihat singa di mimbar. Ternyata yang dimaksud dari singa itu adalah ketapel. Apa? Gak ada nyambungnya. Gitu kan? Gak ada nyambungnya. Tapi aku ternyambung ya misalnya. Saya melihat singa di mimbar. Saya menyaksikan singa di mimbar. Maksudnya singa di sini apa? Khotib yang berapi-api. Kepanasan. Khotib yang berapi-api. Nah, ini tasbih namanya. Penyerupaan. Ada alhamdulillah, ada nyambungnya. Nyambungnya di apa? Nyambungnya di penyerupaan. Jadi itu majaz yang menggunakan alaqah penyerupaan. Namun ada majaz yang menggunakan alaqah tapi tanpa ada penyerupaan. Tidak ada penyerupaan. Seperti ziyada dan nuqsan. Nah majaz yang tanpa alaqah penyerupaan itu namanya majaz mursal. Majaz yang adanya alaqah penyerupaan itu dinamakan isti'arah. Isti'arah itu artinya minjem, ya kan? At-ta'ir dong, saya minjem dong. Itu isti'arah. Minjem maksudnya meminjem makna diserupakan dengan makna lain. Dengan harga lain. Sudah paham? Nah, ziyadat majaz dengan ziyadat dan majaz dengan nuqsan itu merupakan majaz mursal. Jadi ada dengan isti'arah. Sekarang kita lihat. Al-majazu bi-ziyadati itu qawli ta'ala. Majaz dengan adanya penambahan itu seperti perkataan Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'. Ini harus belajar ini tentang akidah berkaitan. Laisa kamitslihi syai'. Jadi antum di sini nas ini berkaitan dengan akidah. Dan antum menafsirkannya dengan usul fikih. Tanpa usul fikih mana antum menafsirkan? Di sini para ulama Ahlu Sunnah wa Jemaah, dalam menafsirkan laisa kamitslihi syai' itu ada dua maksud, ada dua tarekat. Tarekat pertama, mereka mengatakan, ini laisa di mana itu? Laisa artinya tidak. Ka seperti, misal seperti, hi di sini domir kembali kepada lafal jalal Allah. Syai' sesuatu. Kalau antum artikan secara harfiah buta begitu saja, artinya tidak ada yang seperti Allah sesuatu. Berarti sama dengan menetapkan ada yang seperti Allah, ya enggak? Ya. Oke, baik-baik. Laisa kamitslihi syai' kalau diterjemahkan secara harfiah begitu saja, artinya tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah. Seperti dobel. Tidak ada yang mirip dengan Allah. Alhamdulillah dengan kalian ini kan? Makanya hati-hati. Kalau untuk terjemahan tidak ada yang seperti, tapi maksudnya kal artinya seperti, misal artinya seperti, tidak ada yang seperti Allah. Oh berarti ada yang seperti Allah, namun yang seperti Allah itu tidak ada yang sepertinya. Bingung atau enggak bingung? Insyaallah enggak bingung. Anak lagi, laisa kamitslihi syai', laisa artinya tidak ada syai' satupun, tidak ada satupun kal seperti, misal seperti Allah. Misli. Tidak ada satupun yang seperti Allah. Berarti ada yang seperti Allah. Nah, jadi para ulama katakan, kok gak bisa ditafsirkan seperti ini. Mereka punya dua jalur. Mempunyai dua jalur. Laisa, ya artinya tidak ada syai' suatu pun. Tidak ada suatu pun. Masalahnya itu dari kata kaf dan misli. Sekarang kaf di sini, Yang penafsiran pertama, kaf itu adalah ziyadah li ta'kid. Ziyadah untuk penguatan. Untuk penguatan. Di sini penguatan penafian. Ziyadah tambahan. Kaf di sini berarti harf kaf di sini tambahan saja. Untuk penguatan. Dan misalnya, artinya misalnya seperti. Berarti kaf di sini bukan dimaknai dengan makna harfiah. Tidak kita maknai seperti itu. Tapi tidak ada sesuatu pun benar-benar yang seperti Allah. Paham tak? Akhwat paham atau tidak? Sebagian paham? Sebagian tidak? Jadi laisa kamitslihi syai, laisa bukan. Kaf di sini berarti dia sebagai ziyadah, zaidah, tambahan yang menunjukkan penguatan. Berarti dia benar-benar. Benar-benar tidak ada sesuatu pun mislihi yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Ini akhwatnya pada kemana? Sebagian kok enggak tahu kayaknya. Enggak banyak marah. Hah? Pada jerah mungkin. Jangan jerah. Sama disayangkan, kalau jerah itu sangat disayangkan. Ya. Ini baru permulaannya. Antum bisa berwajah sebenarnya di rumah. Untuk mentasbih lagi. Baik, kemudian itu jalur pertama penafsiran tadi. Jalur kedua dari penafsiran adalah kafnya itu asli, artinya seperti. Mithl itu artinya nafs atau zat. Berarti gimana? Laisa kamith, laisa kamith ibarat, laisa kanafsillahi syaitun. Tidak ada yang seperti zat Allah sesuatu pun. Paham? Jadi kaf di sini bukan kaf tambahan. Dan mithl di sini maknanya adalah nafs. Dua jero. Ini akidah yang dimainin. Nah, manakah di antara dua penafsiran tadi yang merupakan mazhab? Yang pertama, mazhab dengan ziyadah. Walaupun sebenarnya di sini ada yang mengkritisi, oh ini bukan mazhab. Ada. Jadi para ulama berbeda pendapat. Yang tidak kita tuturkan di sini, antum tak harunya mau dituturkan di sini. Baik itu mazhab dengan ziyadah. Dengan dari tambahan kaf. Yang mana kaf di sini sebagai tambahan untuk memperkuat pemaknaan, bukan untuk diterjemahkan secara harfiah. Dan sedikit lagi, wal majazu bin nuqsan, majaz dengan pengurangan. Mithlu qawlihi ta'ala, seperti perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, was'alil qaryah. Was'al dan is'al fi'il amr. Dan tanyalah al-qaryah, apa al-qaryah? Desa, kampung, country, ya. Dan tanyalah desa itu, loh, gimana kita nanya ke desa? Misalnya kita juga sini apa, daerah sini apa? Kukusan. Karena kemudian ketika di gerbang yang belakang UI itu, dari teknik, di gerbang itu, ada posnya, kemudian ada di gerbang, motor, dah. Ini dulu, dimatiin dulu motor, terus sana jalan, ke daerah yang ini, yang dipanggil warung-warung itu. Keluar dari UI, di situ tuh, di gerbang itu. Itu tanya-tanya, wahai kukusan, di manakah letak masjid Mansyaul Anwar? Itu gimana? Gimana? Rasanya itu gimana? Orang-orang lalu-lalu naik motor, kan? Ada mahasiswa, ada pedagang. Wahai kukusan, saya bertanya kepada engkau, di manakah letak program itu? Ya, mungkin orang sendiri apa? Ini orang ini pernah belajar ilmu tapi nggak nyampe. Nah, repot kayak gitu. Nah, sekarang gimana nih? Was alil qaryah, tanyalah kampung. Maksudnya was al ahlal qaryati. Dan tanyalah penghuni, penduduk kampung. Maksudnya gitu. Berarti ada penghapusan di sini, ahl. Ya. Oke, paham ini maksudnya, sudah paham. Baik. Ini wal majaz bin naqli. Dan majaz dengan pemindahan makna. Dari makna bahasa ke makna tradisi. Kalau ghoir, seperti ghoir. fima yakhruju minal insan. Fima terhadap apa yang yakhruju keluar dari manusia. Maksudnya ya kotoran. Ya kotoran yang maksudnya ya, kotoran belakang. Qa'id, asal makna bahasanya adalah al-makan al-munkhafid al-mutma'in. Tempat yang rendah dan tenang, itu asal. Jadi di padang pasir dulu kan ada padang pasir. Nah, ada tempat yang merendah dan teduh tenang. Nah, di situ sering dipakai buat Nah, di situ. Nah, ya karena gak mungkin mereka orang Arab mencari tempat yang murtafir, kemudian munaf, mudzaij. Murtafir udah tinggi, ya, ramai lagi. Gak mungkin nampak di situ, ya. Udah kelihatan, orang-orang adalah tahu. Tapi di tempat yang munafir dan apa rendah, supaya yang di atas gak melihat. Nah, maksudnya yang di sebelah sana gak melihat. Ya, kalau di atas, yang sebelah sana melihat. Ini rendah dan mutmain, tenang di sini berarti gak ada siapa-siapa. Percuma kalau misalnya rendah tapi ada siapa-siapa. Makanya ini namanya ghoir. Tempat ini namanya ghoir. Cermata. Nah, karena seringnya orang begitu untuk melakukan ritual seperti itu, maka jadilah tempat itu dimana-mana ghoir dan juga yang biasa dilakukan di situ, maksudnya yang sering ditinggalkan di situ juga disebut ghoir. Yaitu warisannya disebut ghoir. Ya. Jadi ghoir itu artinya apa? Oh, ghoir itu artinya bisa tempat duduk, bisa juga apa yang disisakan dan ditinggalkan di tempat itu. Ya. Sekarang kalau misalnya ternyata kita menemukan kotoran tersebut di tembok di terminal, apakah masih bisa disebut ghoir? Iya, disebut ghoir juga. Karena pemahaman ini sudah masuk ke dalam hakikat urfiyah. Yang tadinya tidak dikenal secara rukun, tapi dikenal akhirnya menjadi hakikat urfiyah. Ya. Seperti pesan. Tadinya enggak ada yang namanya pesan itu sebagai pesantren kosan. Tapi kemudian ada. Akan menjadi hakikat urfiyah. Kemudian wal majaz bil isyara. Majaz dengan cara mentasbih dan menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, jidaran yuridu an yanqud. Jidar artinya apa? Tembok. Yurid artinya kepingin. Nah, tembok kepingin. Kemudian an yanqud, mau runtuh, mau rubuh. Jidar itu, tembok itu mau rubuh. Nah, kita juga bilang itu. Wah, mau rubuh ini, mau rubuh. Ya. Mau di sini, mau itu adalah karakter untuk makhluk hidup yang berakar. Atau memang makhluk hidup lah. Jidar tidak hidup. Nah, sekarang di sini mereka ulama sebagian ulama mengatakan di sini terangkan al-Juwayni. Oh, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyerupakan makhluk mati ini, jamal, benda mati ini dengan apa? Dengan makhluk hidup, terutama yang berakar. Kepingin. Mau rubuh nih gaya nih. Mau hujan nih. Awan mau menurunkan hujan nih. Awan makhluk mati. Itu majaz. Dengan isti'arof kata mereka. Baik, sudah paham ini majaz dengan isti'arof. Adanya tasbih, penyerupaan. Ya. Baik, sampai situ aja ya. Kaedah-kaedahnya kita tidak bisa ini sekarang, mudah-mudahan besok pagi, mudah-mudahan, atau kita langsung aja besok pagi ke Amr. Masya Allah, kita sudah sampai ke halaman 6. Baik, walhamdulillahirrahmanirrahim. Atas pelancaran program dan kajian ini, ya, insya Allah kita lanjutkan besok pukul 7.30. Dan rekan-rekan yang ada yang meninggalkan, belum masuk lagi pagi ini, atau usahakan, masuk lagi, jangan keluar. Nanggung. Ya. Karena lagi ada ujian ya. Ya. Dan jangan kabur dari ujian itu, jangan kabur. Tidak sulit. Cuma memang luar biasa. Hati-hati aja. Jangan menyerah. Sebagaimana saya tadi di awal, benar-benar ini mumpung kita mencatat sejarah di kehidupan antum semua. Umat sekarang benar-benar harus usaha. Mari kita tutup dengan doa. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.